بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد. Kita menyambung sesi yang kedua. Dalil yang ke-11 muka surat ke-6. Iaitulah hadis yang ma'ruf yang masyhur, hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia kata, baina ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh 'atasa rajulun minal qawm faqultu yarhamukallah faramani alqawm biabsarihim faqultu wa thukla ummiyah wa thukla ummiyah ma sha'nukum tanzuruna ilayhi faja'alu yadribuna biaydihim ala afkhadihim falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakat فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia kata, ketika mana aku sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang bersin. Mayang jemaah, tu orang bersin dan dia ni baru lagi baru masuk Islam, baru kenal. Tak mengaji tak banyak. Yang dia tahu kalau orang bersin kena sebut yarhamukallah. Maka dia dengar orang bersin, dia pun kata yarhamukallah. Dalam sembahyang. Kan? Maka orang ramai, sahabat-sahabat dan faramanil qawmu bi absarih, pakat perhati dia, jegih kat dia. Apa orang tu cakap dalam sembahyang, tak boleh. Dan dia bercakap lagi, dia kata, wa thukla ummiyah. Dia kata, apa pasal hampa ni? Kan? Dia kata lagi dia pun, kan? Maka dia pun pakat tepuk paha dia pun, suruh dia diam. Kan? Bagi isyarat semua diam. Dia tengok waktu dia pun diam. Bila Rasulullah dah selesai sembahyang, dia kata, demi aku sanggup menggadaikan ibu dan bapa aku demi Rasulullah, aku tak pernah melihat guru yang lebih baik daripada baginda sebelumnya maupun selepasnya. Nabi tak celah, tak marah, tak pukul. Apa Nabi kata? Sesungguhnya salat ini tidak boleh padanya kalam manusia. Ia hanya ada tasbih, takbir dan baca Quran. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata, dia tanya buat Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahil bi jahiliyah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni baru masuk Islam. Itulah dia kata, hadithu ahdin bi jahiliyah, baru lagi jahiliyah. Tak tahu lagi. Wa qad jaa Allahu bil Islam. Dan Allah bawa Islam masuk kepada aku. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Dan kami ni dulu zaman jahiliyah duk main ke bomo. Jumpa tok bomo. Qal fala ta'tihim. Maka Nabi kata, jangan main lah. Sebab apa? Dia ni jenis yang boleh diajak. Nabi tak perlu habaq. Oh, jangan bomo ni bahaya tak. Nabi habaq sekali. Fala ta'tihim. Tak jangan main. Settle masalah. Kita habaq macam ni tak jadi. Habaq bomo jangan duk pi. Lagi dia pi lah. Qal wa minna rijalun yatatayyarun. Dia kata, ada di kalangan kami ni hak duk anggap sial burung. Burung hantu bunyi, ada orang nak mati, bewak lintas jalan, tak jadi sial. Kan? Maknanya orang jahiliah ni bila dia keluar rumah, dia tengok burung. Burung tu terbang mana? Kalau terbang kanan, okey jalan. Terbang kiri, masuk rumah balik tak jadi. Kan? Qal, dhaka syai'un yajidunahu fi sudurihim, fala yasuddannahum. Ataupun dalam riwayat lain, fala yasuddannakum. Nabi kata, itu perasaan kamu saja. Maka jangan menghalang kamu daripada buat kerja kamu. Jalanlah, tawakal Allah. Qal qultu wa minna rijalun yakhutun. Dia kata, ada di kalangan kami ni yang buat garis-garis atas tanah untuk tenung nasib, untuk tahu masa depan. Dan betul maksud ayat ni, dia kata, jadi sungguh. Macam mana boleh jadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyun minal anbiya'i yakhutu. Dulu ada Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, dia boleh buat benda tu dan dia tahu apa nak jadi. Faman wafaqa khattahu fadhak. Siapa yang tiba-tiba terkena macam yang dia buat, itulah jadi. Nabi kata. Bukan mana boleh buat. Tak boleh buat lah, sebab kita tak tahu. Itu cuma kebetulan saja. Bukan benda betul, Nabi kata. Qal, betul dia kata. وَكَانَتْ لِجَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَةٍ. Dia kata, aku ni bela kambing. Ada bela kambing di kawasan Uhud dan Jawaniyah. Uhud di belah utara Madinah. فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاتٍ مِنْ غَنَمِهَا. Tiba-tiba satu hari aku fikir kambing aku seekor hilang. Kena makan dengan serigala. Serigala lah. Kita kalau belah ayam makan di musang. Belah kami makan di serigala. Wa ana rajulun min bani Adam. Dan aku ni manusia biasa. Asafu kama ya'safu. Aku geram macam dia pegeram juga. Lakinni sakkatuha sakkatan. Dan aku pun pukul jariah hamba sahaya perempuan yang duduk jaga kami tu. Ha kan? فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku pun bagi tahu Nabi, aku buat benda ni ya Rasulullah, aku menyesal. فعظم ذلك علي. Tapi tengok Nabi, Nabi marah. Hak ni Nabi marah. Hak saya Nabi tak marah. Tapi yang ni Nabi marah sungguh. Maksudnya apa? Pasal yang ni hak manusia. Kan hubungan kita dengan manusia dibina atas musyarah. Di atas apa nama sifat kedekut. Manusia ni dia payah nak maafkan hak dia. Tadi dia buat silap dalam semayang, jahil. Kan? Dan dia itu antara dia dengan Allah, Allah Maha Pemaaf. Kan? Tapi yang ni manusia, dia pukul hamba sahaya dia. Yang ni Nabi marah. فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا. Ya Rasulullah, kalau macam tu, boleh tak aku sebagai rasa bersalah aku, aku nak bebaskan dia. Aku lepas daripada jadi hamba sahaya, tak payah pakai lah. Kalau nak ambil kepala kami yang lepas tu, ambil jadi pekerja. Dan hamba tak sama dengan pekerja. Hamba ni hak milik dia kan. Pekerja ni dia kena banyak gaji, banyak upah, sama standard dengan dia. Jadi mana dia kata, aku nak bebas dia daripada jadi hamba. Kenapa? Sebagai tanda penyesalan aku atas tindakan aku. Qal, Nabi kata, itini biha. Bawa dia main jumpa aku dulu, Nabi kata. Fa'ataituhu biha. Maka aku bawa lah jariah ni jumpa Nabi. Faqala laha, Nabi pun tanya jariah tu, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia kata Allah berada di atas langit. Qal man ana? Dia tanya siapa aku? Nabi tanya aku ni siapa? Qalat anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, Nabi kata, kerana dia wanita beriman. Tengok. Beriman kerana dia jawab, Allah fis sama Muhammad Rasulullah. Jadi ini hadis. Ha, hadis. Dan ini bukan satu-satunya dalil yang kita ada. Ini dalil yang ke-10 dah pun, ke-11 lah. Ha? Kan? Bukanlah kita ahli sunnah ni duk gigit dalil ni saja. Dalil berlambak ni dah dalil ke-11 dah. Ha, kan? Ha. Jadi kalau katalah kalau betul hadis ni dhaif sekali pun tak ada masalah, ha kan, melambak lagi dalil lain. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Hilal bin Abi Maimunah, daripada Atha ibn Yasar, daripada Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Rawi daripada Hilal adalah Yahya ibn Abi Kathir dan Malik ibn Anas. Dan hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim dalam kitab Salah. Daripada dua orang imam ini, berterusan hadis ini diriwayatkan oleh para huffazul hadis yang hujah, thabit dan mutqin. Yang ini rawi hadis ini tidak ada pertikaian dari sudut mereka semua ni imam. Hilal bin Abi Maimunah, Atha' ibn Yasar, Muawiyah ibn Hakam, Salami, sahabat of course. Yahya bin Abi Kathir dan Malik bin Anas yang meriwayatkan hadis daripada Hilal bin Abi Maimunah juga adalah imam fiqah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia, hadis nombor 537. Abu Dawud dalam Sunan, hadis nombor 3282 dan 930. An-Nasa'i dalam Sunan Kubra 1142, 8535 dan dalam Sunan Sughra Al-Mujtaba ataupun disebut Sunan Nasa'i 1218. Imam Malik dalam Al-Muwatta, hadis nombor 8. Imam Ahmad dalam Musnad 23762, 23765, 23767. Imam Syafi'i dan Al-Umm dalam Kitabul Iman. Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban 2247. Ibn Khuzaimah dalam Kitabul Tauhid. Al-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Al-Bukhari dalam Kitab Qira'ah Khalf Al-Imam. Al-Bayhaqi dalam Sunan Kubra, Asma' wa Sifat dan Ma'rifatul Sunan wal Athar. Mustakhraj Abi Awanah dan Syarh Mushkil Al-Athar oleh Al-Tahawi rahimahullah. Demikianlah lain-lain imam hadis telah meriwayatkan hadis ini tanpa sebarang khilaf. Semuanya bersepakat dengan soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dan jawapan dia ialah fis sama, di langit. Jadi adakah hadis ini dhaif? Jelaslah hadis ini tidak dhaif sebab rawi dia semuanya huffazun thiqatun mutqinin a'immah. Martabat rawi yang riwayat hadis ni, martabat dia al-a'immatul huffaz. Bukan lebih atas daripada thiqah. Martabat hak paling tinggi. A++. Dari sudut kedudukan mereka, maka tak boleh dipertikaikan. Dan sanad dia bersambung dengan muttasil tanpa ada syak, dengan ittisal yang jelas. Dan sebab itulah dimasukkan dalam kitab Al-Muwatta, yang dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran sebelum datangnya Sahih Al-Bukhari. Dan diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kitab yang kedua paling sahih selepas Al-Quran setelah datangnya Sahih Al-Bukhari. Tapi ada sebahagian kelompok yang cuba nak mendhaifkan hadis ini tanpa rasa segan dan silu. Mereka berdalilkan dengan hadis lain. Mereka kata ada riwayat lain daripada Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Daripada Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Anna rajulan minal ansari jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijariyatin lahu sauda. Bahawa seorang lelaki daripada Ansar datang berjumpa Nabi bawa jariah dia kulit hitam. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minah." Wahai Rasulullah, aku ada satu kefarduan untuk aku bebaskan hamba yang mu'minah. Sebab apa? Sebab dia ada kafarah lah. Kan? Kafarah dia kena bebaskan hamba. "Fa in kunta taraha mu'minah a'tiquha." Kalau kamu anggap hamba aku ni mu'minah, aku boleh bebaskan dia. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada jariah itu, "Atashhadina an la ilaha illallah? Adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?" Faqalat na'am. Dia kata ya. Thumma qala, "Afatashhadina anna Muhammadar Rasulullah?" Qalat na'am. Adakah kamu bersaksi aku ni Muhammad Rasulullah? Dia kata ya. Qala atuqinina bil ba'th ba'da al maut? Qalat na'am. Adakah kamu yakin dengan kebangkitan selepas mati? Dia kata ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha," bebaskan dia. Hadis ini dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Imam Malik meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Utbah Ibn Mas'ud. Demikian Al-Baihaqi mengeluarkan riwayat daripada Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga daripada jalur yang lain, daripada Yunus ibn Yazid al-Aini daripada Az-Zuhri. Hadis ini dan hadis ini, lafaz yang kita ada depan ni, hadis ini status dia adalah hadis mursal. Mursal. Sebab apa mursal? Sebab Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud tabi'i, bukan sahabat. Dan dia riwayat tanpa menyebut siapakah sahabat riwayat hadis ini. Dia kata anna rajulan, bahawa seorang laki-laki daripada Ansar. Bukan an rajulin, bukan daripada, tapi bahawa dia cerita tu. Maka hadis ini mursal. Hadis ini diriwayatkan secara bersambung sanadnya dengan dinamakan sahabat yang gugur dalam isnad adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat yang lain bagi hadis ini datang, dikatakan sahabat yang riwayat hadis ini adalah Abu Hurairah melalui perawinya Aun ibn Abdullah daripada saudara Ubaidullah ibn Abdullah tersebut. Riwayat daripada adik ataupun abang Ubaidillah, nama dia Aun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Rawi daripada Aun adalah Al-Mas'udi yang juga saudara kepada Aun dan Ubaidillah, namanya Abdul Rahman bin Abdullah bin Utbah. Perawi daripada Mas'udi ialah Yazid ibn Harun, Asad ibn Musa dan Abu Daud Tayalisi. Dan riwayat mereka dengan lafaz soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jariyah ialah aina Allah juga. Di mana Allah? So hadis ini, hadis yang kita yang dijadikan sebagai lawan kepada hadis dalam Sahih Muslim ni juga datang dengan lafaz soalan aina Allah. Namun hadis ini dengan lafaz aina Allah dhaif. Kerana Al-Mas'udi menjadi mukhtalit, yani nyanyuk di akhir hayat, dan semua rawi hadis ini daripada beliau iaitu Yazid, Abu Dawud dan Asad meriwayatkan hadis daripada beliau setelah beliau nyanyuk. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid meriwayatkan hadis ini secara bersambung dengan rawi sahabinya Abu Hurairah melalui jalur isnad Al-Husain ibn Al-Walid daripada Malik ibn Anas daripada Az-Zuhri daripada Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daripada Abu Hurairah. Dan jalur isnad ini lafaznya sama dengan lafaz al-muwatta, iaitu la atafatashhadina, adakah kamu bersaksi bahawa Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Ibnu Khuzaimah menyatakan Al-Husain telah meriwayatkan hadis ini secara bersambung, sedangkan sebenarnya hadis Malik adalah mursal. Jadi maknanya hadis ini muallal, hadis ini ada illah, iaitu rawi tersilap, rawi periwayat secara bersambung sedangkan dia mursal. Maka riwayat ini tidak sahih juga, tidak kuat. Namun terdapat isnad lain yang menjadi penguat bagi hadis mursal ini, iaitu dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada jalur Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, daripada Zuhri, daripada Ubaidillah dengan lafaz daripada an rajulin minal ansar, daripada lelaki daripada ansar. Sanad ini menunjukkan ia hadis yang bersambung walaupun menggunakan lafaz an daripada, kerana Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud bukan rawi mudallis. Dan lafaz hadis ini adalah afatashhadina. Baik, kesimpulannya memanglah pening kan? Kesimpulannya senang cerita, kita kata hadis yang dengan lafaz afatashhadina alla ilaha illallah, adakah kamu bersaksi ini, dia adalah hadis yang dhaif kerana dia mursal. Dikuatkan dengan riwayat yang lain dan martabatnya bolehlah kita kata naik kepada taraf hasan li ghairih. Hasanun li ghairih sahaja. Okey. Dakwaan bahawa hadis ini melawan hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz aina Allah, hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, adalah tidak benar. Kenapa? Kerana hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, hadis aina Allah dalam Sahih Muslim, sanadnya lebih kuat kerana dia bertaraf sahihun li dhatih. Dia hadis sahih li dhatih. Sedangkan hadis dalam afatashhadina daripada Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, hadisnya hasan li ghairihi. Asalnya dhaif. Bahkan dia asalnya dhaif. Dan dia tak boleh lawan hadis sahihun li dhatih. Jadi macam mana tiba-tiba ada orang kata hadis aina Allah hadithun muttarib, hadis lagu. Tak ada lagu. Sebab dia sahihun li dhatihi. Dan hadis yang satu lagi ni hasanun li ghairihi. Kalaupun ia berlawan, maka hadis Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mas'ud ibn Mas'ud ini akan kalah dan menjadi hukumnya syadz. Sebab dia hasan. Bahkan dia asalnya mursal, dhaif. Dan hadis aina Allah dalam Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, hadisnya sahihun fi dhatih. Yang kedua, dua hadis ini menceritakan kisah yang berlainan. Tak sama. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami cerita pasal dia tampak jariah dia. Lalu dia menyesal, dia nak bebaskan jariah tersebut secara sukarela. Sukarela. Adapun hadis Ubaidillah menceritakan seorang lelaki daripada Ansar yang ada kafarah yang mewajibkan dia membebaskan hamba dia. Maka dia datang ke Nabi nak test hamba dia ni beriman ke tidak. maka dia dua cerita yang berbeza. Maka tak boleh jadi perlawanan. Hadis muttarib dia mestilah dua syarat. Yang pertama, riwayat ataupun sanad dia sama kuat. Dan yang kedua, mestilah berkaitan dengan cerita yang sama. Dan yang ketiga, tidak boleh berlaku tarjih. Sedangkan hadis aynallah lebih kuat daripada hadis afatashhadina an la ilaha illallah. Dan kedua-dua hadis ini menceritakan peristiwa yang berlainan, maka tidaklah berlawanan. Maka kekallah hadis dengan lafaz aynallah, di manakah Allah itu, hadis yang sahih tersendiri. Dan dia hadis sahihun li dhatihi, dan ia adalah hujjah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi dalil-dalil yang lain berkaitan dengan Allah berada di langit sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Baik. Kedua-belas, dalil yang kedua-belas. Sifatun nuzul, yakni turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Sebagaimana dalam hadis yang mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Fayaqul man yad'uni fa-astajib lah, man yas'aluni fa-u'tiyah, man yastaghfiruni fa-aghfir lah. Hadis nuzul, di mana Nabi sebut Tuhan turun ke langit dunia setiap malam ketika mana kekal, ketika mana berbakinya 1/3 akhir malam. Dan Tuhan tanya, siapa yang berdoa aku jawab doanya, siapa yang beristighfar aku ampunkan, siapa yang ada hajat minta hajat aku bagi. Hadis ini hadis mutawatir dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi turun dari tempat tinggi. Mana ada orang turun tempat rendah? Kan? Turun tempat tinggi. Macam mana turun? Kama yaliqu bi jalalih, seperti yang sesuai dengan zat Allah. Turun yang tidak melazimkan dia berada di bawah arasy. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan dunia. Langit dunia ni maknanya langit dunia ni maksud dunia, padahal maksud dia yang dekat. Setuhan turun daripada langit ketujuh, turun dekat ke dunia. Macam mana turun? Turun yang sesuai dengan dia. Dan Allah Ta'ala maha besar. Dia Tuhan yang maha besar. Dunia dan isinya dalam genggaman dia hanya seperti biji sawi dalam genggaman tapak tangan kita. Maka bila dia turun, tidak bermakna dia duduk di bawah dunia. Tak? Ataupun dia turun tu menyebabkan dia masuk dalam alam. Tidak. Turun dengan cara kaifiat yang kita tak tahu, yang tak sama dengan cara turun makhluk. Tapi dia turun hakiki. Dan bila kata turun, maknanya dia mendekat kepada makhluknya dengan cara yang sesuai dan melazimkan bahawa dia berada di atas. Di atas. Makna turun di sini ialah Tuhan mendekat kepada makhluk lah. Dia mai dekat. Disebabkan dia berada di atas, bila dia mai dekat, mana orang bagi turun lah. Kan? Maknanya dia turun. Ke-13, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit bertemu dengan Allah Taala. Ini juga Mi'raj Nabi adalah dalil jelas. Tuhan berada di atas langit. Kan? Kami dulu masa sekolah. Kan? Tak masyhur dulu. Kami tanya ustaz, habis tu kalau Tuhan tak atas langit, macam mana Nabi naik atas langit? Dia kata pasal atas langit tu ada big screen. Kan? Kami kata kalau big screen tak naik, saya turun bawah. Kan? Tak logik jawapan, tak logik akal. Eh? Jelas bahawa ialah Mi'raj ini dalil bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit. Ke-14, bahawa ahli syurga akan melihat Allah di arah atas. Dalam syurga nanti kita tengok Allah, tengok mana semua pakat dongak ke atas. Dalam hadis sahih Muslim, baina ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. Ketika mana ahli syurga sedang seronok-seronok dalam nikmat mereka, tiba-tiba terpancar satu cahaya daripada atas mereka, lalu semuanya pakat mendongak kepala mereka, lalu mereka dapati Tuhan telah pun muncul di atas mereka, dan Tuhan berkata, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Ini adalah dalil hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di arah atas dan bahawa ahli syurga akan melihat Allah ke arah atas. Ini dalam Sunan Ibn Majah, afwan. Hadis dalam Sunan Ibn Majah. Dan hadis ini sahih. Demikian juga hadis ru'yah yang lain seperti dalam hadis Sahih Bukhari. Kamu akan melihat satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr qiyanan. Sebab Nabi sebut seperti melihat bulan. Karena bulan di arah atas. Yang ini Nabi kata fala tudamuna fi ru'yatih. Kamu tidak akan berebut-rebut nak tengok Tuhan. Sebab tak berebut. Sebab Tuhan ada di atas. Tak perlu berasak-asak untuk tengok Tuhan. Seperti mana kamu tidak perlu berasak-asak untuk melihat bulan. Jadi tashbih di situ bukan menyamakan Tuhan macam bulan. Menyamakan cara kita tengok Tuhan. Cara kita tengok Tuhan macam kita tengok bulan. Tidak perlu, Nabi kata fala tudamun fala tuzahamuna fi ru'yatih. Kamu tidak perlu berasak-asak untuk melihat Tuhan. Seperti mana kamu tak perlu berasak-asak untuk melihat bulan. Semua berada di tempat dia, boleh tengok Tuhan. Kan? Ke-15, perintah supaya mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis Nabi kata, "Inna rabbakum hayyun karim." Tuhan kamu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. "Yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifra." Dia malu jikalau hambanya mengangkat tangannya kepadanya. Kita angkat tangan ke mana? Ke atas. Tapi Nabi kata tangan itu diangkat kepada Allah. Maksudnya Allah di atas. Lalu dikembalikan dalam keadaan kosong. Jadi bila diangkat, Allah akan bagi. Akan bagi jawapannya. Hadis ini dalam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibn Majah. Ke-16. Penyataan jelas bahawa sebahagian makhluk berada di sisinya dan sebahagian makhluk lebih hampir kepadanya daripada sebahagian yang lain. Allah menyatakan bahawa malaikat berada di sisinya di sekitar arasy di langit. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan bagi Allah lah milik segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah kata semua yang ada di langit dan di bumi miliknya. Kemudian Allah kata wa man indahu, dan mereka yang berada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadatih, tidak sombong untuk beribadat kepada Allah, wa la yastahsirun, dan tidak pula rasa penat untuk beribadah. Siapa mereka ni? Malaikat. Malaikat di mana tempat tinggal mereka? Di langit. Asalnya malaikat di langit lah, kan? Maka bila Allah Ta'ala kata malaikat berada di sisinya dan mereka berada di langit, maka Allah Ta'ala berada di atas langit. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW sebut, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqa al-arsh." Apabila Allah selesai menciptakan makhluk yang langit dan bumi, Allah tulis dalam satu kitab dan kitab itu diletakkan di sisinya di atas arsh. Jadi kitab itu berada di mana? Di sisi Allah. Di mana? Di atas arsh. Menunjukkan Allah berada di atas arasy. Inna rahmati ghalabat ghadabi, bahawa rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Ahmad. Ke-17, pernyataan bahawa Fir'aun ingkar keberadaan Allah di atas langit. Dalam surah Ghafir ayat 36-37, Allah Ta'ala berfirman, qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab as-samawat فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, binakan untukku satu bangunan yang boleh aku sampai ke puncak. Iaitulah puncak langit. Lalu aku boleh tengok kepada Tuhan Musa. Dan aku menganggap bahawa Musa ini berdusta. Demikianlah dihiaskan kepada Fir'aun amalan buruknya. Dan disekat daripada jalan kebenaran. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu melainkan dalam kehancuran dan kebinasaan. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, wa qawluhu, dan firman Allah, wa inni la adhunnuhu kadhiba, dan aku merasakan Musa ni dusta. Ya'ni yaqul wa inni la adhunnu Musa kadhiban fima yaqulu wa yad'i min anna lahu fi as-sama'i rabban arsalahu ilayna, bahawa aku menganggap Musa ni berdusta pada dakwaannya bahawa dia mempunyai Tuhan di langit yang mengutusnya. Jadi Firaun ni dia kata Musa bohong bila Musa kata dekat dia Tuhan dia berada di atas langit. Sebab tu ulama kata siapa yang ingkar Tuhan di atas langit, mereka ni disebut sebagai Firauniyun. Ha, kelompok Fir'aun. Sebab Fir'aun adalah orang yang pertama ingkar Tuhan di langit. Sebab apa? Sebab dia ingkar kewujudan Tuhan. Tidak ada cara yang lebih ampuh untuk mengingkari kewujudan Tuhan melainkan dengan mengingkari tempat beradanya Tuhan, dengan mengatakan Tuhan tidak ada di mana-mana. Itu cara yang paling senang dan paling hebat untuk mengatakan Tuhan tak wujud. Wa'alaikumsalam. Agak. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah dalam kitab Al-Ibana, kadzdzaba Musa alaihi salam fi qawlihi inna Allah subhanahu fawqa as-samawat, bahwa Firaun mendustakan Musa pada dakwaannya bahawa Allah berada di atas langit. Maka sebab itulah dicatatkan dalam sejarah bahawa makhluk yang pertama ingkar Allah di atas langit adalah Firaun. Ibn Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah mengatakan, فإمام كل معطل في نفسه فرعون مع نمرود مع هامان. Imam segala orang yang mengingkari sifat Allah adalah Firaun, Namrud dan juga Haman. Karena mereka ialah kelompok-kelompok etis yang tidak percaya Tuhan. Inilah antara bentuk-bentuk pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah bahawa Allah Taala berada di atas segala makhluknya. Ini semua dalil yang mengisbatkan sifat Al-Ulu, bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit, di atas sekalian makhluk. Adapun istiwa di atas arash, maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi banyak, di antaranya firman Allah thumma istawa 'alal arsh, dan juga ar-rahmanu 'alal arsh istawa, dan juga hadis yang kita baca tadi lamma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa mawdu'un 'indahu fawqa al-arshi inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah tulis satu kitab di sisinya di atas arash, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Juga dalam hadis Hasan yang mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan, hadis mauquf kataan Abdullah bin Mas'ud, tapi hadis ini hadis yang mauquf tapi hukumnya marfu'. Sebab apa marfu'? Sebab dia berkaitan dengan benda ghaib, benda akidah. Hadis kalau sampai kepada sahabat, sahabat kata, sahabat buat, dia ada dua keadaan. Kalau perkataan ataupun perbuatan dia itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara fiqh yang ada kemungkinan untuk ijtihad. Contoh macam Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia ambil wuduk, dia ambil wuduk sampai ke bau. Ha, dia ambil sampai ke bau. Ambil wuduk kaki sampai naik dekat dengan lutut bagi panjang. Ghurrah muhajjalin. Sebab itu dia ijtihad, dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa memanjangkan ghurrah dan tahjil dengan cara tersebut. Sedangkan ulama lain, sahabat lain tak faham macam dia. Aneh. Itu ijtihad dia. Tak ada hujah. Tak ada hujah. Tetapi kalau sahabat itu cakap satu benda berkaitan dengan benda ghaib, tentang Tuhan, tentang sifat Tuhan, tentang pahala amalan sekian, ataupun hukum hakam yang tidak boleh berlaku padanya ijtihad, yang ni hukumnya marfu', marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni sebutkan, kata Ibn Mas'ud, ma baina kulli sama'in ila ukhra masirata 500 am. Dia kata antara setiap langit ke langit yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa ma baina as-sama'i wal ardi masiratu 500 am. Jarak antara langit dan bumi juga 500 tahun perjalanan. Wa ma baina as-sama'i as-sabi'ati ila al-kursiyyi masiratu 500 am. Antara langit ketujuh nak pergi ke kursi 500 tahun perjalanan. وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام. Antara kursi nak pergi ke laut ataupun yakni laut yang berada di atas langit yang mengapungkan arasy itu 500 tahun perjalanan. Wal arsyu 'ala al-ma, dan arasy berada di atas air, di atas laut tersebut. Wallahu 'ala al-arsy, dan Allah berada di atas arasy. Wa ya'lamu a'malakum, namun dia mengetahui amalan kamu. Ibnu Mas'ud kata wallahu ala al-arshi wa ya'lamu a'malakum, Allah berada di atas arasy dalam keadaan dia mengetahui amalan kamu, tidak tersembunyi daripada Allah amalan kamu. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, dan juga oleh Ad-Darimi dalam Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Apakah maksud al-arsh? Apa makna arasy? Makna arasy dari sudut bahasa, kata Ibn Faris, al-arsh ain wal ra wa shin, ain ra shin, aslun sahihun wahid. Makna yang satu yang menunjukkan yadullu ala irtifa'in fi shay'in mabni thumma yusta'ar fi ghairi dhalik. Iaitulah menunjukkan satu binaan yang tinggi. Binaan yang tinggi. Maka digunakan arasy untuk merujuk kepada sarirul malik, tempat duduknya raja, singgah sana raja, kerana dia biasanya ditinggikan. Dalam firman Allah Ta'ala, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, dan Yusuf mengangkat kedua ibu bapanya naik ke atas singgah sana arasy. Allah menceritakan berkenaan arasy dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah sebut ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدِ, Allah yang maha mulia yang memiliki arasy, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Rafi'ud darajati dhul arsh, Allah yang maha tinggi kedudukannya yang memiliki arasy. Thumma istawa 'ala al-arsh, kemudian dia istiwa di atas arasy. Ar-Rahmanu 'ala al-arsh istawa, dialah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasy. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim, maha tinggi Allah, raja yang maha benar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, Tuhan arasy yang mulia. Tengok, semua ayat yang berkaitan dengan arasy, Tuhan akan sifatkan diri dia sebagai rafi', tinggi. Kan? Fata'ala Allah, maha tinggi Allah. Karena dia berada di atas arasy. Dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka yakni para malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman dengannya dan memohon keampunan untuk orang yang beriman. Allah sebut bahawa malaikat ada yang menanggung arasy dan ada yang duduk di sekeliling arasy. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan para malaikat berada di segenap penjuru langit pada hari kiamat nanti, dan arasy Tuhanmu akan dipikul pada hari tersebut di atas mereka 8 malaikat. Yani 8 malaikat akan pikul arasy di hari kiamat. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut wa taral malaikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan kamu melihat para malaikat itu berada di tepi-tepi arasy bertasbih kepada Tuhan mereka, dan diperintahkan dalam kalangan mereka dengan kebenaran, dan dikatakanlah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu maknanya menunjukkan arasy itu adalah benda yang benar. Dia dipikul dan disifatkan dengan sifat besar, mulia dan sebagainya. Arasy tempatnya di atas langit ketujuh, di atas syurga Al-Firdaus, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Dalam syurga nanti ada 100 tingkat yang disediakan Allah untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard, jarak di antara dua tingkat seperti jarak di antara langit dengan bumi. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ apabila kamu minta kepada Allah sesuatu, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ jangan lupa untuk minta untuk masuk ke syurga Al-Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ kerana dialah syurga yang paling elok. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ dan yang paling tinggi. أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ aku dapati bahawa di atasnya adalah singgah sana Ar-Rahman, Arshur Rahman. Dari riwayat yang lain, fuquhu Arshur Rahman, bumbungnya adalah Arsh Ar-Rahman. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dan daripada Al-Firdauslah terpancarnya syurga, sungai-sungai syurga yang lain. Arsh itu memiliki tiang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu yas'aquna yawmal qiyamah فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقط الطور bahawa manusia akan pingsan di hari kiamat apabila Tuhan datang kepada mahsyar yakni maka aku orang pertama yang akan sedar lalu aku dapati Musa sedang berpegang dengan satu tiang daripada tiang-tiang arsy. Aku tidak tahu adakah Musa sedar sebelum aku ataupun dia telah pun dicukupkan dengan pengsannya pada hari Bukit Tursina. Maksudnya Musa dah biasa pengsan dulu. So pada hari itu masa Tuhan datang kepada mahsyar, Musa tak pengsan dah. Ha? Hadis riwayat Al-Bukhari. Arash bergegar ketika wafatnya Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazzal 'arsyu li mauti Sa'd ibn Mu'adh." Arasy bergegar kerana matinya Sa'd ibn Mu'adh. Sebab apa gegar? Sebab seronok nak jumpa Sa'd ibn Mu'adh. Ha? Iaitulah Sayyidul Ansar, ketua orang Ansar radhiyallahu an. Kesemua dalil menunjukkan bahawa Arasy itu makhluk yang hakiki, dipikul oleh malaikat, ada tiang bergegar. Disifatkan Allah sebagai mulia agung dan Allah membesarkan dirinya dengan memiliki arasy dan beristiwa di atasnya. Maka menjadi bantahan yang jelas kepada sebahagian ahli kalam yang mengubah makna arasy kepada makna kuasa atau kerajaan, atau pendapat ahli filsafat yang mengatakan arasy sejenis falak. Ini semua adalah pendapat yang karut. Nisbah antara langit dan bumi dengan kursi dan arasy telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Mas samawati as-sab' fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah wa fadlul 'arshi 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqa." Kata Nabi, tidaklah kedudukan langit yang tujuh itu dalam kursi melainkan seperti perisai yang diletakkan di tengah lapang, tanah lapang yang luas. Halaqah, perisai ataupun satu bulatan yang diletakkan di tanah yang lapang. Ha, dia kata. Jadi maknanya banding langit dengan kursi, langit tu umpama satu bulatan yang diletakkan di tanah yang lapang. Kursi itu luas. Langit tu kecil duduk dalam dia. Dan dibandingkan wa fadlul arshi 'ala al-kursi, besar arasy tak dibanding besar kursi pula, ka fadli tilkal falati ala tilkal halaqah. Sama juga macam tadi, kursi itu diibaratkan seperti satu bulatan kecil yang ada di tanah lapang, dan arasy itu lebih besar daripada kursi berkali ganda. Kata Mujahid ibn Jabr al-Makki rahimahullah, "Mas samawati wal ardu fil arshi ifna mith illa mithlu halqatin fi ardi falah." Tidaklah bandingan langit dan bumi dengan arasy itu melainkan seperti perisai besi yang terletak di tanah yang lapang. Kecil. Nak banding dengan tanah yang lapang itu, perisai yang letak tengah-tengah itu apalah sangat. Alah. Dalam lafaz yang lain daripada Mujahid, dia kata, "Mas samawatu wal ardu illa ka halqatin mulqatin bil falah. Wa ma ukhidhat minal kursi illa kama ukhidhat tilkal halaqatu minal ardu." Dia kata langit dan bumi itu seumpama satu bulatan perisai yang diletakkan di tanah yang lapang, dan tidaklah bandingan kursi melainkan seperti bandingan bulatan tadi daripada bumi tersebut. Bandingan kursi dengan arasy hanya sama. Menunjukkan bahawa arasy adalah makhluk yang paling besar meliputi kursi, dan kursi adalah makhluk yang sangat besar meliputi seluruh alam langit dan bumi. Namun nisbah kursi dengan arasy seperti nisbah langit dan bumi dengan al-kursi. Wallahu a'lam bissawab. Ini maknanya besar. Jadi alam ni semuanya, kita ni kecil sangat. Nak dibandingkan dengan langit dan bumi seluruh isinya ni hanya diliputi oleh al-kursi. Dan al-kursi itu jikalau nak dibandingkan dengan arasy sangatlah kecil. Maka Allah, Allahu Akbar, lebih besar lagi daripada itu. Tak boleh bayang. Ha kan? Allah lebih besar daripada segala-galanya. Ijma' ulama' berkenaan sifat al-ulu dan istiwa'. Telah berlaku ijma' ulama' bahawa Allah Ta'ala berada di atas arasy, berada di atas langit yang ketujuh. Di antara yang menukilkan ijma' ialah al-imam al-Auza'i rahimahullah, imam ahli Syam, yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Maka beliau termasuk dalam kalangan ulama' salaf kurun ke pertengahan kedua kurun kedua Hijriah. Ya. Kunna wattabi'un mutawafirun naqul inna Allah ta'ala zikruhu fawqa 'arshih wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi jalla wa 'ala. Kami dan para tabi'un yang masih hidup, masih wujud masa itu, dia kata kami para tabi'in berserta dengan tabi'un yang ada semua sekali berkata sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi sebutannya berada di atas arasy-Nya, dan kami beriman dengan apa yang datang daripada sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Imam Ibn Qutaybah Ibn Qutaybah Ibn Sa'id, Al-Imam Qutaybah Ibn Sa'id rahimahullah, yang wafat pada tahun 240 Hijriah, yakni pada kurun ketiga Hijrah. Hadha qawlul a'immah fil islami was sunnati wal jama'ah. Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah ala arshih kama qala jalla jalaluh ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Inilah pegangan para imam dalam Islam dan sunnah dan jamaah. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah seluruhnya. Bahawa kita mengenal beriman dengan Tuhan kita dengan berikrar bahawa dia berada di langit yang ketujuh, di atas langit ketujuh, di atas arasy-Nya, seperti yang dia sendiri nyatakan ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kata Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullah, yang wafat pada tahun 280 Hijriah, wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin anna Allah ta'ala fawqa 'arsyihi fawqa samawatihi, dan telah berlakulah kesepakatan umat Islam seluruhnya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya, di atas langit-Nya. Jadi menunjukkan bahawa berlaku ijma' daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah sebelum munculnya al-firqatul dhalah min al-jahmiyatil mu'attilah. Itu yang pertama ingkar kewujudan Allah di atas arasy dalam Islam ialah kelompok al-jahmiyah, yang dibawa pahaman itu oleh Al-Jaham Ibn Safwan. Jaham Ibn Safwan yang wafat, yang mati terbunuh dalam pemberontakan dia ke atas kerajaan Bani Umayyah sekitar tahun 128 Hijriah. Kemudian dibawa akidah itu diwarisi oleh sebahagian kecil kelompok yang sesat, lalu dikembangkan oleh firqah Mu'tazilah yang mendapat kekuasaan dalam kerajaan Bani Abbas pada tahun 218 Hijriah, dan kemudian diwariskan pula pahaman itu kepada kelompok ahli kalam yang lain seperti Al-Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah dan juga lain-lain firqah seperti ahli falsafah dan sebagainya. Dan semuanya berpunca kerana mereka mengikut langkah ahli falsafah dalam menetapkan kewujudan Tuhan yang pada sangkaan mereka tidak bertempat itu. Itu kita kata bertempat atau tak bertempat ini masalah yang mereka sendiri reka dalam khayalan mereka. Kalau kamu sendiri bayang kata Tuhan itu duduk macam dalam rumah, rumah tu lagi besar daripada Tuhan, waktu Tuhan terkurung, memanglah nampak tak bagus. Itu siapa suruh bayang lah tu? Kan? Bila dia kata Tuhan di atas arah, dia bayar raja atas singgah sana. payah ha. Kan kita kata ini Allah Ta'ala, Allah akbar min kulli syai, lebih besar daripada segala sesuatu. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah, Allah itu yang paling besar. Kan jadi mana mungkin nak sama Allah di atas arasy dengan raja atas singgasana, kita duduk atas kursi, mana boleh sama. Kan kita memanglah dilingkungi oleh alam sebab kita sebahagian daripada alam. Kita tak boleh keluar daripada alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia di luar daripada alam, di luar daripada jangkauan makhluk. Makhluk tak boleh capai Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mereka tak boleh, penglihatan makhluk pun tak boleh nak capai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak ligan, tak boleh nak kejan Allah. Apatah lagi nak pi capai Allah Ta'ala dengan zat dia, wal a'yadhu billah. Kan? Ini maknanya kita tak boleh gambarkan Tuhan, tak boleh samakan Tuhan dengan makhluk. Sebab tu punca mereka ni menafikan sifat adalah kerana dalam diri mereka tu ada penyakit tashbih, penyakit nak menyamakan Tuhan dengan makhluk. Disebabkan itu mereka nak lari daripada benda tersebut, maka mereka buat tahrif. Kita tak kata takwil, kita kata tahrif. Sebab takwil ni boleh jadi makna betul. Takwil dengan makna tafsir, takwil dengan makna bayan, penjelasan makna kalam, betul. Tapi takwil yang digunakan oleh kelompok ahlul bid'ah sebenarnya adalah tahrif, mengubah makna. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka mengubah kalimah Allah daripada tempat asalnya. Memberikan makna yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak benar. Ya. Kerana apa? Kerana mereka ada disebut sebagai kanun akli, satu undang-undang akal yang mereka sendiri buat. Mereka letakkan bahawa Tuhan tidak boleh bertempat, Tuhan tidak boleh sekian, Tuhan tidak boleh sekian, Tuhan tidak boleh bergerak, Tuhan tidak boleh diam, Tuhan tidak boleh berhimpun, Tuhan tidak boleh berpisah. Dan dia buat kaedah itu, maka dia jadikan itu sebagai ukuran. Sedangkan Tuhan tidak pernah sebut dalam Quran, dalam hadis, Nabi tak pernah ajak. Nabi tak pernah ajak sahabat Allah Ta'ala tidak bergerak dan tidak diam. Dalam hadis tak ada. Alah, itu hanyalah khayalan daripada Aristotle, daripada Socrates, daripada Plato dan Plotinus. Alah, sebab apa? Mereka berusaha untuk memberikan takwilan kepada orang yang baca buku di Republic of Plato, kan? Plato cuba membuat satu takwilan bagi Tuhan Yunani yang telah digambarkan dalam hikayat-hikayat Odyssey dan Iliad sebagai satu entiti yang sama macam manusia. Tuhan bergaduh berebut perempuan, Tuhan buat benda jahat, Tuhan bunuh orang, Tuhan sekian-sekian, kan? Tuhan kacau bini orang, kan? Wa'ayyadzubillah. Itu Tuhan yang tidak benar. Maka Plato datang, dia cuba, dia kata, kita tak boleh kata Tuhan buat benda ni semua. Kita anggap benda ni sebagai allegories, sebagai satu majas. Dan kita kena takwil. Itu dia dengan Tuhan dia mampu happy lah. Tuhan dia memang Tuhan mengabut, Tuhan mengapu. Kita sekarang bicara tentang Al-Quran. Kalamullah al-haq la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Kalam Allah yang benar, yang tidak datang padanya batil dari depan maupun belakang. Tak boleh main. Tak ada kebatilan. Semuanya benar. Semata-mata benar. Tidak ada yang lain melainkan yang benar. Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi SAW. Tuhan turunkan Quran sebagai hidayah bagi manusia. Bukan sebagai teka-teki untuk kita. Teka. Apa dia makna? Kan? Itu Ibn Taymiyah kata dalam Fathul Hamawiyah. Ahlu kalam menjadikan Quran sebagai lagaz, teka-teki. Dia berkata tujuan turunnya ayat-ayat sifat ni untuk kita teka apa makna. Adakah macam tu? Kalau main teka-teki, kalau polis trafik buat lampu trafik tu sebagai teka-teki, apa jadi? Kan? Pakat teka, hijau ni jalan ke berhenti? Masih-masih orang teka. Ada orang teka hijau maknanya 240. Selesai. Kan? Jadi menunjukkan bahawa tak ada hidayah dalam macam tu. Kalau Al-Quran turun sebagai satu teka-teki dia tak jadi hidayah. Sebab tu Al-Quran kita tengok ditafsirkan dengan Quran sendiri, ditafsirkan dengan sunnah Nabi, ditafsirkan dengan ijma' salah. Kita tak perlukan kalam Aristotle ataupun kalam apa nama Socrates ataupun kalam Plato atau Plotinus untuk mentafsirkan Quran. Masalahnya bila kelompok ahlul kalam mentafsirkan Al-Quran dengan falsafah Yunani, ini masalah. Atau kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nas wala ikhtalafu illa litarkihim lisan al-arab wa mailihim ila lisan aristotelis. Manusia tidak jahil dan tidak berpecah belah umat Islam melainkan kerana mereka meninggalkan bahasa Arab, yakni tidak mentafsirkan Quran mengikut bahasa Arab yang asli, lalu mereka cenderung kepada bahasa Aristotle. Kan? Maknanya dia ambil falsafah Yunan datang nak tatbik dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah satu perkara yang cukup bahaya yang dibawa oleh apa ni scholastic theology. Maksudnya ilmu kalam lah. Ha. Walaupun pada hakikat zahirnya nampak macam mereka ni nak mempertahankan Islam, tapi kata Syekhul Islam, la lil islami nasaru wala lil falasifati kasaru. Mereka tidak menolong Islam dan tidak pula mengalahkan ahli falsafah. Mereka mendakwa kita guna ilmu kalam ni untuk membantu Islam nak mengalahkan ahli falsafah. Hakikatnya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la lil islami nasaru, mereka tak tolong Islam, wala lil falasifati kasaru, dan tak juga mengalahkan ahli falsafah. Bahkan ahli falsafah telah mengalahkan mereka jutaan kali kalah, dan mereka tidak berjaya untuk keluar daripada kehairanan dan syak, sehingga seorang tokoh ahli kalam yang terkenal Abu Hamid Al-Ghazali kata, aktharun nasi syakkan indal mauti ahlul kalam. Orang yang paling banyak syak ketika nak mati ialah ahlul kalam. Mati dalam keadaan syak, tak tahu apa dia i'tiqad. Sebab kerja dia petikai apa yang Quran datang, dia petikai dengan akal dia. Ha? Petikai dengan akal dia, betul ke Tuhan ni macam ni, ayat ni betul ke, tak jadi tashbih ke. Jadi dia itu sendiri yang terbayang-bayangkan tashbih. Wal'iyadhu billah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita buka kepada soal jawab kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada lagi. Mana ya? Macam hadis Ibn Mas'ud tadi disebut, baina as-sama' ila al-ukhra masirat 500 am. Antara langit pertama ke langit kedua adalah 500 tahun perjalanan. Dia tak ada. Tak ada lapis. Yang dalam hadis Mi'raj ada pintu. Dalam hadis yang Nabi naik Mi'raj ada pintu yang dijaga, dia akan dibuka. Dan juga langit ini dia adalah bina. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا, kata Allah Ta'ala, dan langit kami telah bina ia. Dia satu binaan, dia bukan satu angkasa terapung-apung yang kita nampak tu. Itu belum sampai langit lagi, itu baru satu ruang kosong antara bumi nak sampai ke langit. Langit tu jauh lagi tak sampai, tak ada lagi orang sampai ke langit. Yang sampai ke langit Nabi SAW. Ada soalan? Ya, yeah. Surga Al-Firdaus dia tengok Allah, maka ia mohon kepada Allah, maka mohonlah surga Al-Firdaus, kerana ia surga yang paling baik dan paling tinggi di atas Arash Ar-Rahman. Dan di atasnya Arash Ar-Rahman, di atas surga ni maksudnya dia berada di atas Rusia. Wallahu a'lam macam mana kedudukan dia dengan kursi, tapi yang dimaksudkan di sini ialah syurga Al-Firdaus itu dia adalah syurga yang paling tinggi, dan di atasnya adalah Arsyur Rahman. Dan riwayat ini kata wa fuquhu, bumbung dia adalah Arsyur Rahman. Adapun dia dengan kursi macam mana, wallahu a'lam, kita pun tak tahu macam mana, Nabi tak beritahu kedudukan dia dengan kursi. Jadi, Syurga, syurga berada di atas langit, ada pun neraka. Dalam Allah Taala sebut yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari yang ditukarkan bumi menjadi neraka. Neraka berada di bawah, di alam lain, di alam bawah. Di alam bawah. Adapun syurga masih dalam alam, dia masih dalam alam. Sebab alam habis dia adalah arasy. Dan firdaus yang paling tinggi dan di atas dia arasy. Lepas arasy baru alam habis. Syurga masih dalam alam. Neraka juga masih dalam alam. Neraka adalah alam sufli dan syurga adalah alam ulwi yang kita tak tahu, dia alam ghaib. Kita tak nampak. Ya. Kalau kita tebuk bumi sampai ke bawah pun kita tak tahu mana neraka duduk. Tak boleh cari. Ya. Semua alam ni banyak. Atau ada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam tu banyak. Maksudnya masih bawa benda lagi pertama. Masih mana? Syurga dan neraka. Aha. Syurga di atas, atas daripada lagi pertama. Nabi naik ke atas dalam malam, malam Mi'raj. Nabi tengok syurga dan Nabi tengok juga neraka. Neraka di alam lain, di alam bawah. Alam mana kita tak tahu, dia tak sama macam alam bumi yang kita duduk ni. Dia alam lain, dia masuk satu alam lain, ataupun istilah orang sekarang kata dimensi lain. Alam dan orang putih pun dia duduk khayal, dia buat macam-macam lah. Alice in the Wonderland lah apa lah. Cerita macam-macam lah. Maksudnya mereka juga percaya di sana ada alam ghaib. Sebab memang akal tak boleh nafi bahawa di sana ada satu alam ghaib, alam lain, di sebalik alam yang nampak. Masuk ke alam lain. Golongan atheist yang tak percaya Tuhan daripada kalangan saintis ni pun sekarang ni pun tercari-cari yang mereka namakan sebagai dimensi lain, kan? Hakikatnya itulah alam ghaib lah. Alam ghaib, daripada tu bayang kata UFO datang daripada dimensi lain. Ada UFO, alam jin, kan? Alam jin, alam alam malaikat, alam akhirat, semua tu alam-alam yang yang berbeza-beza, kan? Maksudnya beriman dengan benda ghaib yang tak nampak ini, itu memang akal manusia. Kalau dia berfikir, dia akan sampai kepada benda ghaib. Dia tak boleh hilang kepercayaan dia kepada benda ghaib. Sebab itu tugas akal. Akal tugas dia adalah dia nampak satu benda, kemudian dia fikir di sebalik benda yang nampak tu ada apa. Akal tengok alam, dia nampak alam, di sebalik alam ni ada apa, ada pencipta. Akal tengok rumah, dia tahu rumah ni ada orang buat, ada tuan rumah. Dia tengok tanah, dia tahu ada tuan tanah. Tengok kebun, ada tuan kebun. Walaupun dia tak nampak tuan kebun, walaupun dia tak nampak tuan rumah, walaupun dia tak nampak tukang yang bina rumah, tapi semata-mata dia tengok rumah, dia tahu rumah ni ada orang bina, ada orang yang beli dia, ada yang duduk dalam dia. Sebab itu memang akal. Akal akan bawa manusia kepada benda ghaib. Sebab tu golongan atheist yang tak percaya Tuhan, dia pun akhir sekali bila tanya habis tu alam sekarang ni apa punca, dia berkata last sekali alam ni sebenarnya datang daripada Big Bang. Satu letupan besar. Itu dulu, jawapan dulu. Sekarang ni Big Bang pun dah tak boleh bagi kepuasan. Dia pun nak cari lagi. Dia berkata Big Bang tak boleh jadi satu fakta akhir. Sebab dia kata tak mungkin. Kalau letupan takkanlah. Mana ada orang bina rumah, letak simen, batas semua, letup boom jadi rumah. Tak ada. Ha, kalau tu senang. Letup bukit jadi rumah. Letup bukit jadi istana. Kan, tak ada bina-bina kan. Ambil simen, bata semua, bancur-bancur, letak bom, boom, letup jadi rumah. Selesai. Kan? Dia letupan tak boleh jadi satu binaan. Alam ni sekarang dibina, disusun, diatur. Kan? Dia mesti jadi daripada satu pengatur, penyusun. Yang lain daripada daripada dia. Kan? Dan Tuhan tak boleh sama dengan makhluk secara logik. Kan? Kalau orang tengok meja ni, orang tahu meja ni dicipta oleh manusia. Kalau orang kata pokok cipta meja, dia kata tak. Sebab meja datang daripada pokok. Sesuatu benda tidak menciptakan dirinya sendiri. Manusia tak boleh menciptakan manusia, tapi dia boleh melahirkan manusia. Betul-betul. Pokok tak ada cipta pokok, tapi dia melahirkan anak pokok. Agak. Cipta mesti benda lain cipta. Yang lain daripada jenis dia, sifat dia lain, baru boleh jadi cipta. Jadi bila dia tengok alam ni, dia tahu bahawa alam ni ada pencipta yang lain daripada alam ni. Itu akal yang logik sebenarnya. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menolak logika akal. Ini benar yang kita kena faham. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, logika akal sangat penting. Tetapi logika itu mestilah logika, logik yang berteraskan kepada fitrah yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh ambil logik Yunani, logik Aristotle, logik tak boleh, sebab mereka dibina atas agama lain. Aristotle, dia bukan, akal dia bukan akal yang objektif macam orang kata mereka ni objektif, tak. Akal dia, ketika dia Aristotle berfikir tentang asal kejadian alam, dia dipengaruhi oleh cerita-cerita Odyssey dan Iliad yang menceritakan tentang Tuhan laut berkahwin dengan Tuhan bumi, dapat anak nama Titan dan apa semua tu, kan? Dia dipengaruhi oleh cerita-cerita tersebut. Jadi dia cuba nak keluar daripada cerita tersebut. Jadi kita tak boleh bayangkan kata, oh, ahli falsafah ni otak dia begitu objektif. Tak ada. Manusia dipengaruhi oleh akidah yang dia pegang. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, bila dia berfikir dengan akal, dia berfikir dengan Quran dan Sunnah, sebab dia percaya bahawa dalam Quran dan Sunnah ada panduan untuk akal, dan itulah tujuan Allah turun ke Al-Quran dan Sunnah, untuk memandu akal. Bukan jadi terbalik, akal pula yang nak kena pimpin Quran dan Sunnah. Ini tak betul. Ini manhaj Ahlul Kalam yang mendahulukan akal mereka sendiri, bukan akal yang Tuhan jadikan yang fitrah. Tak, akal mereka yang telah dicemari oleh was-was syaitan, akal yang telah tercemar, kan? Yang ni mereka gunakan untuk mereka menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah. Salah. Adapun Ahli Sunnah, mereka menyerah diri kepada Quran dan Sunnah. Mereka menyerah diri kepada Quran dan Sunnah, maka akal mereka pun fikir sejahtera, elok. Kalau kita tengok akidah Ahli Kalam, tak masuk akal. Hakikatnya akidah Ahli Falsafah, Ahli Kalam tak masuk akal, walaupun mereka mendakwa mereka orang yang berakal. Lepas tu dibalikkan oleh Allah Ta'ala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hadis yang panjang tu. Kemudian dibalikkan dia ke dalam kubur untuk menerima soal kubur dan nikmat kubur. Lepas tu roh itu akan dibawa lah ke mana tempat yang dia akan dapat nikmat. Roh orang ni beza-beza. Roh orang mukmin nikmat dia beza-beza. Ada yang kekal dalam kubur dia, ada yang dibawa duduk dekat dengan syurga. Macam roh orang yang mujahidin, Tuhan masukkan dalam hawasilu tairin khudrin, dalam perut burung hijau yang berterbangan dalam syurga. Tapi dalam masa yang sama, nikmat itu sampai ke jasad yang dalam kubur, walaupun jasad itu dah kebut. Sebab itu kita kata nikmat dan azab kubur dirasai oleh ruh dan jasad. Tetapi dia di alam kubur dia lain. Apa yang ruh kena, jasad rasa. Di dunia, apa yang jasad kena, ruh rasa. Di alam akhirat, di alam barzakh, dia terbalik sekali. Apa yang ruh kena, jasad rasa. Di alam akhirat, alam syurga, alam syurga ataupun neraka, sama-sama rasa. Dia tak ada mana tabi', mana matbu'. Dua-duanya rasa secara berasingan. Kena pada jasad, kena pada ruh. Dan dua-dua sama rasa. Sebab tu dia lebih dahsyat. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Adakah tarikat sufi sama dengan agama Buddha? Ada tesis yang dibuat oleh Syekh Abdullah Numsuk. Abdullah Numsuk kat Thailand. Tajuk dia Al-Budhiyah wa alaqatuha bitasawwis sufiyah. Ajaran Buddha dan hubung kaitnya dengan sufi. Dan Syekh Abdullah memang yakin bahawa Buddha adalah sufi adalah salinan kepada Buddha. Banyak sudut, banyak segi lah. Kalau kita melihat ajaran tasawuf ini, dia dipengaruhi oleh banyak ajaran luar. Ajaran luar dipengaruhi oleh ajaran falsafah, dipengaruhi oleh ajaran, dan Buddha salah satu bentuk ajaran falsafah. Iaitu mencari bagaimana untuk mencapai kebahagiaan abadi. Ini semua manusia fikir. disebut sebagai falsafah etik atau falsafah moral ni, itulah yang dibincangkan oleh agama. Maknanya agama yang betul-betul boleh memandu manusia kepada kebahagiaan abadi ataupun disebut sebagai salvation itu, itu hanya boleh dicapai dengan Islam. Islam dia seimbangkan dunia dan akhirat. Agama Hindu dan Buddha melihat tidak ada salvation melainkan melalui membebaskan diri daripada dunia. Sebab mereka kata jasad ni adalah satu bentuk kurungan kepada roh. Jadi jasad tidak akan lepas daripada sengsara ataupun samsara yang disebut itu, melainkan dengan dia tinggalkan jasad. Roh ni kena keluar daripada jasad dan bergabung dengan alam kosmos ataupun bergabung dengan Tuhan. Ini secara asalnya ini agama-agama timur, sama ada Buddha, Hindu, Confucius, Tao, Zen, semuanya berkongsi benda yang sama. Maksudnya mereka melihat bahawa roh ini mesti keluar daripada belenggu jasad. Sedangkan Islam tidak. Sebab tu ahli falsafah berpandangan bahawa di akhirat nanti yang akan dihidupkan hanyalah roh, bukan jasad. Bagi mereka roh ini yang asal, jasad ni habis tentu je, tak ada apa. Dan ini yang ulama kata ini adalah satu kekufuran yang jelas, kerana Islam mendatangkan bahawa di akhirat nanti yang akan dibangkitkan itu adalah roh dan jasad. Roh dan jasad kedua-duanya akan dibangkitkan, kedua-duanya mendapat nikmat ataupun azab. Jadi konsep apa nama salvation mereka tu salah. Salah. Dan sebab tu ahli sufi dia terpengaruh banyak dengan ajaran Hindu dan Buddha dari sudut nak bersatu dengan Tuhan. Kan? Wahdatul wujud. Nak mencapai apa? Nirvana ataupun moksha. Kan? Lepas tu wali itu digambarkan, wali itu kalau kita tengok dalam ajaran sufi dia sama macam konsep apa nama? Avatar dalam agama Hindu. Kan? Dalam agama Hindu, Tuhan itu sama ada dia turun ke bumi menjelma jadi macam apa nama? Krishna, ataupun dia boleh menjelmakan sebahagian kekuatan dia ke dalam makhluk, seperti dia jelmakan kekuatan dia kepada Bayas Ibn Barashir untuk menulis kitab Veda dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk pendewaan ataupun menuhankan manusia, atau disebut sebagai makhluk yang separa Tuhan separa manusia. Walaikumsalam. Dalam ajaran sufi, wali-wali mereka digambarkan begitu. Dari sunnah, wali dia bukan boleh buat apa yang dia suka. Ha, mana ada wali nak makan apa nasi kandak, tiba-tiba sebut nasi kandak sepinggan muncul depan dia. Wali ke macam tu? Wali ni dia jadi karamah itu berlaku kepada dia tanpa dia minta. Ha, ada satu kisah yang masyhur berlaku, kisah realiti, kepada satu orang student di Universiti Islam Madinah, student Afrika. Dia ni takdir datang belajar di Universiti Islam Madinah. Pak dia ketua tarikat di Afrika. Kan? Jadi pak dia ni wali lah. Dia anggap wali lah. Pak dia mati. Dia pun dah habis mengaji, dia balik ke sana. Ha? Orang kampung dia kata, pak engkau dah mati dan pak engkau dulu ni adalah wali dalam kampung ni. Jadi engkau sekarang akan dilantik jadi wali juga. Dia kata. Ha, wali dia dilantik lah. Kan? Dia pun heran, macam mana jadi wali? Dia pun tak tahu. Malam tu dia tidur, tiba-tiba dia datangi oleh sekumpulan jin. Jin tu kata, esok kami akan lantik kamu jadi wali. Macam mana buat? Macam kami buat dekat empat kamu. Kami akan angkat kamu terapung dekat atas udara. Lepas tu esok, jin tu mai angkat dia semua terapung atas udara. Bila di atas udara, jin tu kata, sekarang kamu kena sujud. Dia kata, sebab apa kena sujud? Sebab sujud kepada ketua kami. Syirik lah. Ya, syirik. So dia kata, aku takkan sujud untuk selain Allah Ta'ala. Dia kata, kalau kamu tak sujud, kami lepas. Kalau lepas, jatuh mati, pecah. Pecah pula. Ya. Dia kata, aku tak mau sujud. Maka jin tu lepas. Tapi bila jin lepas, dia tak jatuh. Hak tu karamah. Hak dia tak jatuh yang tu karamah. Allah Ta'ala bagi dia jadi karamah. Hak awal yang tadi yang tu syawadah ataupun mainan syaitan. Yang kat tinggi. Ha, itu hakikat. Sebenarnya orang sufi ni selalu main dengan sihir. Kebanyakan karamah wali mereka adalah sihir. Atau mereka suka dengan tangkal, dengan apa rajah-rajah, kan? Ha, itu memang mainan orang sufi. Sebab mereka Tujuan dia pun nak karamah tu, nak ada kuasa yang pelik. Itu yang sanggup bertapa, panjat, bunuh jerai dan sebagainya semua tu. Nak ia tu bilang sebab-sebab tu lah. Itu syirik akbar. Sebab dia menggambarkan wajah syekh itu dengan anggapan itulah kiblat dia. Ini sama macam apa nama golongan syiah Ismailiyah. Yang bila semayang dia anggap di depan dia itu adalah imam dia. Sama. Ini syirik akbar. Dia semayang untuk imam. Untuk guru dia. Sama ada tawajuh ataupun rabitah kubur atau rabitah syekh. Itu semua adalah syirik akbar. Pada hari ini, Ustaz, boleh orang mendapat darah segi bangsa di Quran ini. Soalan saya, Ustaz, bersimpul orang yang bisa kita orang pandai juga segi bangsa. Tapi tak diterima apabila sunnah. Dia tidak boleh terima kebenaran oleh orang-orang yang belajar agama sendiri. Ini banyak faktor. Bahkan as-sawarif anil haq yang mengalihkan manusia daripada kebenaran banyak. Yang pertama ialah di antaranya kejahilan, itu satulah. Walaupun dia belajar tapi dia tak belajar ilmu yang betul masalahnya. Yang keduanya ialah dia menganggap apa yang dia pegang itu betul. So macam mana dia nak kata kita benar? Bagi dia yang dia pegang tu sunnah. Kan? Ada orang Syiah beranggapan bahawa dialah yang betul. Ajaran dialah ajaran Nabi. Kan? Sebab dia faham lagu tu. Orang Yahudi pun anggap bahawa bahkan apa nama slogan apa nama missionary Christian ialah untuk menyelamatkan manusia daripada neraka. Kan? Mereka anggap dengan masuk Kristian dah boleh bebas dari neraka. Kan? Itu ada juga orang yang betul-betul percaya bahawa kebatilan dia adalah benar. Ini payah. Ini kita kena buktikan kepada dia. Setelah dibuktikan, kalau dia tak dapat terima juga, itu balik kepada hidayah Allah Ta'ala kepada dia, satu hal. Dan di antara yang menghalang hidayah ialah di antaranya takabur, sombong, tak nak mengaku salah. Di antaranya ialah kerana nak pertahan nenek moyang. Ini yang paling besar ni. Yang menghalang Fir'aun beriman ialah soalan dia kepada Musa, fama balul qurunil ula. Kalau aku kata kamu betul, nenek moyang aku jadi apa? Itu yang syubhah Fir'aun. Orang yang cukup cerdik. Fir'aun ni bukan orang lekeh. Fir'aun adalah ahli falsafah yang cukup bijak. Tapi last sekali dia tak boleh beriman dengan Musa. Apa sebab? Fama balul qurunil ula. Nenek moyang aku apa jadi? Abu Talib cukup bijak. Last sekali sayang ke Nabi, bela Nabi. Last sekali nak mati, tak boleh terima. Apa dia? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Syubhat Abu Jahal bagi dekat dia, simple aja. Adakah kamu nak kata Abdul Muttalib tak betul? Habis cerita. Ini besar. Syubhat nenek moyang bukan benda kecil. Pertahankan tradisi nenek moyang ini syubhat syaitaniyah kabirah jiddan. Syubhat syaitan yang cukup besar. Yang Allah sebut berulang kali dalam Al-Quran. Dan Allah bagi tahu bahawa syubhat ini telah menghalang ramai tokoh-tokoh besar seperti Fir'aun, menghalang Abu Talib daripada masuk Islam. Jadi kita jangan anggap bahawa ni nenek moyang tak ada apa. Tak. Bagi orang nenek, tapi nenek moyang yang jadi pegangan orang ni biasanya amalan nenek moyang yang tak betul. Sebab tu Allah Ta'ala balas balik kepada orang jahiliyah dan orang Yahudi dengan Allah ingatkan balik kepada mereka agama nenek moyang mereka yang asal. Millata abikum Ibrahim. Apa yang Muhammad bawa ni, inilah ajaran nenek moyang kamu hak asal, Ibrahim. Hak kamu pegang ni bukan nenek moyang hak asal. Nenek moyang hak bawah-bawah. Kan? Jadi kita kena ingatkan dia bahawa ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini ajaran asal Islam, tradisi yang sebenar. Dia pun duk kata ilmu kalam, tasawuf ni ajaran tradisi Islam, ulama Islam berkurun-kurun dah. Kita hamak dekat mereka. Walaupun dia dah lama, tapi dia baru dari sudut nisbah kalau kita banding zaman salaf. Salaf ni hak asal, paling asal sekali. Tak ada tasawuf, tak ada ilmu kalam, tak ada falsafah. Kita kena ingatkan kepada mereka bahawa generasi salaf ini yang sebenarnya, tradisi Islam yang sebenarnya yang kita kena ikut. Orang masyarakat ni dia hak amalan, hak khurafat tu, hak tu dia nak pegang. Asal-asal nak pertahan ajaran nenek moyang. Hak ajaran yang tak khurafat, hak nenek moyang buat, dia tak mahu tahan. Lepas tu kita kata kalau macam tu, pakailah tengkolok, tanjak, buh ketih. Pi pejabat, pergi mana-mana pakai macam tu. Tak mau pula nenek moyang. Kan? Dia pun kata, ajaran Wahabi ni sebenarnya nak Arabization, nak mengarabisasikan masyarakat Melayu. Nak bagi semua orang jadi hak yang duk cakap tu pun pakai pakaian orang putih, bukan pakai terkolok dengan tanjak. Kalau dia bercakap pasal masalah pertahankan ketuanan Melayu, dia dengan terkolok tanjak bercakap bahasa Melayu kuno, kan, tulisan pun tulis Jawi, kita kata dia pun tulis Jawi tak tiba baca, kan, nak cerita pasal hak Melayu. Baik tak payah. Padahal nenek moyang kita sejak masuk Islam, Melayu dan Islam tak boleh pisah lah. Ini masalah masyarakat mana perasan. Dia kata tak nak ajaran ahli sunnah ni sebab ahli sunnah ni nak mengarabkan orang Melayu. Ada juga geng-geng yang cerdik pandai cakap macam tu. Dia bawa tradisi nenek moyang. Padahal dia sendiri cakap Melayu pun pelak orang putih. Itu masalah. Banyak lagi punca-punca lain, di antaranya kedudukan, harta, pangkat, jawatan. Nah, itu di antara syubhat juga, kan? Macam yang dikisahkan oleh seorang nama dia Abdullah At-Turjuman. Dia ni ada karang kitab Tuhfatul Arif fi Raddi ala Ahli Salib. Dia tulis kitab, karang kitab bantah orang Nasrani. Dia ni asalnya orang Nasrani. Orang Nasrani masuk Islam. Dan dia cerita kisah kenapa dia masuk Islam adalah kerana dia tanya kepada tok guru dia, siapa sebenarnya Parakletos yang disebut dalam Bible, dalam apa nama, New Testament. Maka tok guru dia kata Parakletos itu makna yang betul-betul dia Muhammad. Ada kata tok guru, biar kalau tok guru tahu benda ni, tok guru dia padri besar dah tua, dia kata siapa tok guru tak masuk Islam. Dia kata, anakku, aku ni dah tua, aku tengok aku sekarang. Rumah besar, harta banyak, dia kata. Kedudukan aku dihormati sebagai padri yang besar. Kalau aku masuk Islam, apa orang Islam nak bagi aku, dia kata. Kan? Aku tak dapat semua ni, harta-harta banyak ni. Kan? Aku tak ada siapa-siapa dalam Islam. Kalau aku masuk Islam, aku ni orang biasa, bukan ulama, bukan apa, dia kata. Ini syubhat kata, tak boleh masuk Islam. Kan? Ini banyaklah punca dia. Macam orang Yahudi ta'asuk kepada bangsa, seperti syubhat Huyai ibn Akhtab. Datang tengok Nabi, betul Nabi. Orang tanya dia, betul Huyai Nabi? Nabi, dia kata. Betul ya Nabi. Habis tu nak buat lagu mana? Dah Nabi. Apa dia kata? Ada watuhu hatta al-maut. Aku musuh dengan dia sampai mati. Kata Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi Khaibar, pak mentua Nabi, bapa kepada Safiyah radhiyallahu anha. Sampai hari perang Khaibar, dia kena tangkap, nak pancung. Nabi kata, wahai Huyai, tidakkah kamu lihat kesan tindakan kamu memusuhi aku? Dia kata, wahai Muhammad, tidak ada sesal walaupun sedikit. Pasal apa? Wa gharrathum fi dinihim ma kanu yaftarun, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka telah ditipu oleh agama mereka, sebab agama mereka kata Yahudi masuk neraka saja, kata keluar. Dan dia kata tak ada masalah kalau aku musuh Muhammad, kalau mati pun masuk neraka beberapa hari, keluar. Kan? Ajaran yang sonsang telah merosakkan pemikirannya. Itu dia antara banyaklah punca-punca kenapa orang tak boleh terima kebenaran ni, banyak. Wallahualam. Tapi yang penting hidayah Allah Ta'ala. Allah yang buka hati dia. So kita tak boleh sebagai orang yang berdakwah kepada orang, tak boleh sekadar kita anggap orang aku dah terang kat dia semua lah, settle lah kerja aku. Tak. Ada lagi kerja kita yang tak selesai, iaitulah doa. Lepas tu Nabi sesal berdoa, Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Abu Hurairah balik dakwah kaum dia Daus. Tak mau beriman. Apa yang jadi, Nabi doakan supaya mereka beriman. Jadi yang last sekali penghujung Natijah dia adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena banyakkan berdoa hidayah kepada madu'u kita. Ada soalan lagi? Untuk istiqamah ni, macam yang kita sebut semalam kat Baitul Bung lah, kena menghayati betul doa ihdinas siratal mustaqim, bahawa segala hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena melazimi doa, permohonan doa ihdinas siratal mustaqim, doa Nabi Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kita kena hayati betul-betul, dan kita kena sedar bahawa semuanya balik kepada Allah. Allah yang nak pastikan kita ni, Allah yang jadikan kita ni mustaqim, kita ni mukmin muslim. Kita tak dapat hidayah melainkan Allah Taala yang bagi kita hidayah. Dan kita tidak boleh istiqamah atas hidayah melainkan perlu kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Hidayah berhajat kepada hidayah, berhajat kepada hidayah sampai tidak ada henti-henti. Hidup kita ni sentiasa berhajat kepada taufiq daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh macam kata Ibrahim At-Taimi, man aminallaha ala dinihi salabahu iyyah. Siapa yang rasa aman daripada cubaan, ujian Allah terhadap agamanya, maka Allah akan tarik nikmat iman tersebut. Dan kena mengambil asbab syar'iyah, buat sebab-sebab syar'i. Iaitulah jangan mendekati sempadan hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi letakkan itu dalam Islam. Dia tak ada larangan jangan buat dosa. Dia larangan jangan menghampiri dosa. Mana ada larangan jangan berzina, jangan sekian. Dia jangan menghampiri zina. Dan Islam bila dia larang satu benda, dia larang segala benda yang membawa kepada benda tersebut. Kan? Sebab apa? Kalau kita menghampiri sempadan, kita akan masuk. Yushiku ayyar ta'afih. Macam dalam hadis yang sahih. Hampir saja dia akan masuk dalam sempadan tersebut. Maka kena ambil asbab syar'iyah. Kena pastikan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang sahih. Kitab yang kita baca, kitab yang betul. Kan? Ceramah yang kita dengar, ceramah yang benar. Kawan yang kita berkawan. Nabi kata, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berkawan melainkan orang mukmin, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Maksudnya apa? Pertama, jangan berkawan orang mukmin. Itulah. Ya, sebab apa? Nak pastikan iman kita tu sejahtera. Orang mukmin yang betul kuat imannya tak ajak kita buat benda tak elok. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama teman rapat dia. Maka tengok siapa orang yang kamu jadikan sebagai best friend tu siapa. Kan? Lepas tu Nabi kata, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Kerana orang bertakwa tidak makan makanan yang ada syubhah. Jadi kalau dia makan makanan kamu, garanti kamu ni rezeki kamu memang elok lah. Kan? Tapi kalau dia sendiri teragak-agak nak makan makanan kamu, maknanya dia tahu something pada kamu yang tak kena. Jadi kena berhidup dalam kalangan orang yang salih. Kita kalau kawan tak memilih, bahaya. Kenai orang tak apa, kenai dia tu, kenai ni tak ada masalah. Tapi nak rapat itu pastikan orang yang boleh bawa kita sampai ke syurga. Sampai dalam syurga esok kita boleh sembang dengan dia, cerita pasal kita duk pergi kuliah di dunia dulu sama-sama apa semua. Jangan sampai esok dalam syurga cerita semua tak elok lah. Payah ha? Kan? Wal'ayyadu billah. Kan? Ini di antara benda yang penting. Kena apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bekerjasama di atas al-bir dan at-taqwa. Kita manusia tak boleh hidup seorang-seorang. Sebab yang seorang-seorang ni Tuhan. Qul huwallahu ahad. Itu Allah yang pertama sekali, ciri-ciri dia yang membezakan dia dengan makhluk, dia ahad. Ha? Adapun makhluk, alam. Alam ni maknanya apa? Dia berjenis-jenis. Dia ada pasang. Itu makna alam. Jadi kita manusia kena berpasangan. Mau tak mau kena pasang-pasang. So carilah pasangan, teman yang boleh membawa kita ke arah jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yes. Sifat goblok. Mempelajari sifat 20. Sifat 20 ni maksudnya ialah akidah ahli kalam lah. Berarti akidah ahli kalam memanglah ia adalah satu bahaya bagi akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana dia akidah yang tidak berpaksikan kepada Al-Quran dan hadis, tapi paksikan kepada logika akal. Atau orang ngaji sifat 20, dia tak ada Quran dengan hadis. Kalau ada pun dia lapik saja. Dia lapik saja. Ha? Apa yang disebut dalam sifat 20 tak sama macam yang Tuhan sebut dalam Quran. Dia kata Tuhan wujud, tapi wujud Tuhan tak bertempat, tidak dalam alam, tidak di luar alam, wujud apa tu? Kan? Kalau Tuhan tu wujud tapi tak tahu di mana, tak wujud. Ha? Dia kata Tuhan ada samak pendengaran, tapi pendengaran Tuhan itu tidak menjangkau suara. Lepas tu, kalau Tuhan mendengar tapi tak jangkau suara, dengar apa? Tak dengar. Tuhan ada basar, penglihatan, tapi penglihatan Tuhan tak mencapai benda yang dilihat. Tak capai benda yang dilihat, sama ada rabun atau buta. Ha? Tuhan ada kalam, tapi kalam Tuhan tak ada huruf, tak ada suara, tak boleh dengar. Tak ada zuhud, tak ada suara, tak boleh dengar. Itu bukan kalam, itu bisu. Wala'iyazubillah. Ha? Jadi maknanya sifat itu kalau dihuraikan, tak kena. Tuhan ada kudrah, tapi kudrah Tuhan tidak ada hubungan langsung dengan kewujudan makhluk. Tapi makhluk wujud dengan apa? Kan? Kalau kudrah Tuhan tidak berhubung dengan kewujudan makhluk, makhluk tu wujud dengan apa? Tuhan cipta ke tak cipta makhluk? Masalah. Dia pun tak boleh nak bagi, dia pun tak boleh. Terima ya, Tuhan kata dia mencipta. Sudah selesai, masalah. Jangan duk fikir dia kata, kalau Tuhan mencipta, Tuhan cipta pak dulu, tu cipta anak pula, dah dua kali cipta. Masalah. Apa masalah kalau Tuhan dua kali cipta? 10 kali, 100 kali, juta kali, trilion kali. Fa'alun lima yurid. Dia buat benda tu ulang-ulang kali. Apa masalah? Dia kata tak boleh. La yasduru wahidun illa an wahid illa wahid. Tak boleh keluar daripada satu kecuali satu. Ha. Payah lagi tu. Kan? Payah lagi tu. Siapa ajak hang tidak melahirkan daripada satu kecuali satu? Satu tambah satu, dua. Kan? Ha, ini masalah dia Kristian. Satu tambah satu, tambah satu, satu juga. Ha, masalah. Ha, dia ada pegang konsep-konsep yang merosakkan akidah. Ha, Tuhan tak boleh bergerak, tak boleh diam. Gerak tak boleh, diam pun tak boleh. Itu buat apa? Baik, ha? Dia kata Tuhan la yataharrak wala yaskun. La mutaharrikan wala sakinan. Tak bergerak, tak ada diam. La mujtami'an wala muftariqan. Tak berhimpun, tak juga pisah. Apa benda tu? Kita pun tak faham. Kan? Benda yang tak boleh nak wujud tu, Syekhul Islam kata, mereka tak nak samakan Tuhan dengan makhluk. Tapi mereka samakan Tuhan dengan benda yang mustahil wujud. Kan? Benda yang tak boleh wujud. Wal'iyazubillah. Jadi kalau belajar benda-benda macam ni, akan merosakkan akidah. Kan? Ah, ha, kena i'tiqad pula jisim air sama dengan jisim api. Bayangkan. Habis tu kalau nanti, kalau satu zaman nanti, ha, lah ni memang orang tak mengaji akidah sebab tu mengaji dengan betul-betul, mengaji apa atas-atas kan. Ya, dia hanya hafal buta gitu, faham apa pun tak. Nah, cuba kata kalau lah kata nanti sifat dulu tu diajak dengan begitu mendalam dan ditatbikkan akidah itu memang dipraktik tu betul. Tok Guru kata jisim air dengan jisim api sama, tak boleh beza. Siapa kata beza, kufur. Sebab itu i'tiqad ahli kalam. Ahli kalam dia kata jisim semuanya terdiri daripada jawahir munfaridah mutasawiyah, daripada partikel-partikel halus yang sama pada pepejah, cecahaya dan gas, tak ada beza. Umai kau ni masuk cikgu kimia dia kata ni jadual berkala, pepejah lain, cecahaya lain. Ha, mampu eh. Cikgu kimia kapiak habis. Garanti punya. Kata nak kata, kalau lah ilmu kalam ni dihidupkan balik, jangan kata 10 tahun, 5 tahun lagi cikgu kimia semua kapiak. Garanti punya. dan kita, dan Islam masa tu akan nampak cukup kolot dan cukup jumud, dan kita akan balik kepada peristiwa golongan Katolik lawan golongan sekular. Alhamdulillah. Yang tu kita tak nak. Dan itu yang orang barat nak. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh nak hidupkan balik ilmu kalam. Mereka hantar mai kepada kita macam-macam bala tentera. Hamzah Yusof lah, Jonathan Brown lah, apa jenis makhluk semua mai. Daripada Amerika tu. Kan? Untuk mai hidupkan balik ilmu kalam ni. Kepada kita. Bagi nampak hebat bercakap orang putih. Oh, dia tak sebut dah as-sifatul ilahiyah. Dia kata divine attributes. Ah, orang dengar macam hebat ah, divine attributes. Alah. Cakap orang putih, orang Melayu ni pasal minda dia masih terjajah. Dia dengar orang putih, ya, oh, dia segak. Ah, cuba kalau kuliah ni cakap orang putih kalau. Tak cukup ni dewan Eureka ni. Kan. Kan, penuh ni paling pang. Kan, dia pasal cakap Penang pula. Dekat hak geng Penang. Ha, memang lah. Ha. Saya nampak dia minda masih terjajak. Lepas tu mereka sekarang terjemah lah. Umul Barahin terjemah pergi orang putih. Lagi nampak hebat. Ha. Lagi nampak, oh ilmu ni ilmu orang putih. Ha. Ha. Masalah. Padahal akidah itu kalau dipraktik akan bawa kepada kejumudan yang tidak ada penyudahnya. Yang akan bawa kepada kehancuran. Balik pada zaman dulu-dulu. Zaman di mana orang tak boleh terima sains, tak boleh terima kimia, tak boleh terima fizik. Ini semua adalah benda yang membahayakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz cerita pasal masalah yang pun tak pun faham. Jadi saya dapat tanggap, dia akan bawa otak kita ini jadi buntu juga, ya? Ilmu kalam akan bawa otak kita menjadi buntu. Memang betul. Sebab dia berfikir di luar kemampuan akal. Berfikir tentang benda yang dia tak boleh fikir. Akal ni macam alat. Alat, contoh kita beli pengisar, kan? Tempat orang kisar apa? Cabai apa semua tu. Cuba kalau bibuh batu tu jadi apa? Hancur. Jadi akal ni, dia alat untuk memproses satu benda. Dia alat untuk memproses Quran dan Sunnah. Tu dia boleh terima. Kita pergi masuk falsafah Yunani, jahanam, jam dia. Wasak. Memang wasak punya. Macam kita buah kutai batu dalam mixer. Kan? Itulah itulah perumpamaan dia. Akal ni Tuhan cipta untuk jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk datang perintah Tuhan dia terima. Datang perintah Tuhan dia terima. Itu kerja dia. Tiba-tiba kita pi angkat dia jadi Tuhan, dia pula nak pi tapih apa hak boleh Tuhan boleh buat, apa Tuhan tak boleh buat. Jahanam. Ha, memang dia akan jam. Ha, kan? Itulah perumpamaan ilmu kalam sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Tak masalah habis. Ha, cukup lah sekat ni dulu. Mudah-mudahan yang kita dapat sampaikan hari ini dapat beri manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang telah kita pelajari. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.